PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Mohsi di Panjunan Kalitidu dengan judul Kuburan Angker. Sopan Junan RT 1 RW 1 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Aku kirim cerita iki berdasarkan pengalaman sing pernah tak alami. Kedadian sing tak alami tahun 2009 winginane pas dino Kemis malam Jumat Legi. Sore-sore aku dikongkon karo makku ndelok berase wong bareng. Soale makku penggaweane kulaan beras, banjur didol meneh nok babat. Moh, engko bengi jajal berase wong bareng kae delok yo, apik apa orane? Takoni bereng, njaluk nuku piro? Ya, Mak. Bengi bar isa aku nyetater sepeda motorku Vis Air ireng kuwi. Budal nok bareng. Barang teko ngarep pasar Kalitidu, aku petuhan koncoku sing jenenge Anam karo Pendik. Amarga rambute gimbal kaya gendruwo diceluk horor. Teko ngarep pasar aku diceluk. Aku mendek banjur ditakoki karo Anam. Moh apa nang ndi wae kok macak penak tenan. Ku dikongkon aku ndelok berase wong bareng, Lot. Alah, siso wae nak wis. Aku karo kula iki api budal mancing nok gawan jambe lho. Welok gak soale nek bengi wae padha galak-galak mo. Ya wis, nek ngono nok bareng sesuk ae aku. Ayo budal nek no. Lah pancing pundi? Pancing pundi Lot? Aku gak nggawa e. Alah gampang, ora terus gawe pancing akeh. Iki lho mo, wis tak gawakno ngomes ae tarik melok rewel kowe iki. Ya wis, ayo budal. Motor tak starter. Aku budal dhewean. Horor karo kulot goncekan. Bareng tekon dalan montorku bane bocor perkara kenek tunggak aku misuh-misuh karepku dhewe. Cangkrik, banku bocor lho. Piye ngene iki? Wis titipno nang omahe wong ae lho. Sesuk parani. Bengi ngene iki gak ngarah nek tambal ban buka. Ya wis. Banjur aku nglanjutno perjalananku nganggo motore horor Yamaha 7 3. Motori horor tak setir alon-alon perkara dalane elek tur watu tok. Aku wedi nek bocor meneh. Katik motori horor iki motor tuwek gak iso mlaku banter. Perjalanan sing tak lakoni saya suwi-suwi sepi. Amarga daerah kono sawah tok dadi yo sepi. Banjur kulot ngomong. Moh, nak tekong enggo-enggoan kae rondo banter ya, soalnya kono kuburan sing ite pol aku wedi mo. Iya ya, aku ya wedi lot. Jadi nak kono pernah nek pocongan podo gembletak nang dalan e. Tapi motor horo gak iso mlayu banter lot. Wis, maca selawat ben gak diwedeni. Dadakno koncoku sing jenenge Horor cilik pendek kemaki melete malah sumbar. Lah, karo pocongan ae wedi. Aku wae sing mendino dipethuki. Ora gigrek kok, malah setane sing wedi karo aku. Lah, kowe kuwi rajane setan to, Ror? Dadi ya ora wedi mestine. Wis, wis, aja ngomong wae engko malah diwedeni. Ayo maca ayat kursi ben gak diganggu setan. Banjur tak setir tak gas rodok banter. Karepku pas teko ngarep kuburan tak gas pol. Senajan motori Horor wis tuwa banget, teko ngarep kuburan tak gas malah mati motori mendek jeglek gak iso mlayu. Bingung statri, tak pancal terus, sik gak gelemekan. Koncoku Horor karo kula tak kon medun, banjur tak kon nyurung, karo tak tuntun alon-alon. Pas kuwi aku krungu swara macem-macem, enek swara manuk beluk, bayi nangis, gamelan Jawa, wong guyu pekikian. Wani ngomong apa-apa sing anam kulot nangis prembik-prembik ngajak mulihai. Mo, ayo balik mo. Aku wedi tenan lho, Mo. Wis, kadung teko kene mosok mulih to, Lot. Sing mbok wedeni iki apa to, Lot? Gak ngarah nek gendruwo ape nguntal dapur anem. Lah nek kandakno aku tak untale dhewe. Wis, aja sumbar or. Engko mundak dipethuki tenan lho. Ngomong mlaku entuk limang jangkah. Dadak nonok ngisor wit selubi nenek gendruwo ngadeg gede dhuwur. Raine rusak, getih tok rambute gak karu-karuan, ngadeg ngejejer karu rokokan, matane mencereng. Motor tak gletakno banjur aku mlayu kos-kosan. Sing koncoku anam kula dadak langsung semaput. Terus tak tulungi, tak gendong, tak buk nonok gubuk pinggir sawah. Horor tak pelingak kok gak melok mlayu aku. Tibae Horor jek ngadeg nok ngisor wit slubin sing enek gendruwone mau. Karo awake kaku nguyoh nok katok perkara temenggengen gak iso obah karo prembik-prembik. Ngono kok jarene pengen nguntal wedenan. Banjur aku marani tak gelandang takjak mlayu. Mari ngono Horor tak umbeni banyu oleh kunggawa teko omah. Terus Horor mari, wis gak temenggengen neh. Mo, mau kuwi apa mo? Jan wong godi dhuwur matane mendelik mo. Kuwi mau gendruwo Ror, potong anem, mangkane aja kaken sumbar. Wis, ki piye kulot semaput Ror. Mripate ciprati banyu saiti-saiti engko lak tangi. Banjur kulot raine tak raupi banyu oleh kunggawa mau. Gang sediluk kulot wis sadar, atiku ayem tenan. Aku karo kanca-kancaku langsung ninggalno gubuk kuwi. Tak lanjutno perjalananku mlaku golek panggon kanggo aku mancing. Bareng wis tok pinggir gawan, aku mancing nok cedake greng utawa wit pring. Soale kono kuwi panggone akeh iwake. Aku wis mancing nok kene ae lot, nok kene iwake akeh. Ya wis, wis dadah-dadah saka aku lho ya. Aku wedi mo, aja mbok tinggal. Ora-ora, wis ndang mancing. Banjur aku goror kulot nguncalno pancing. Aneh, mancing ora kaya biasane. Boh, enek angin opo. Bengi kuwi aku karo kanca-kancaku mancing entuk akeh tur gedhi-gedhi sampe adah sing tak gawa iki gak ngatasi. Saking kenaken olehku mancing, aku iling nek sepedhae horor keri nok ngarep kuburan mau. Horor, motor mau keri nok ngarep kuburan piye? Alah, benomo, sesuk ae jupuk, gak ngarah nek sing nyolong motor elek ae kok. Aku mau liwat kono neh. Wo ditenan aku lho, Mo. Ya wis, jupuk sesuk ae. Engko mulai liwat mubeng tutup Mojosari ya. Aku ya wedi liwat kuburan mau neh. Nyumet rokok, dadak pancinge kulot ubah ditenggak iwak janak nenggak bantere pol sampe kulot kualan mulai ngungkal pancinge sampe pancinge coklek. Aku karo horor ngriwangi batek. Ayo lot, batek sing kenceng senare. Iwak apa iki mo? Iki mo se iwak hiu kok nenggake bantere pol. Iya, paling iwak hiu. Wis, ngomong ae nang dibatek kene tak riwangi ngungkal senare. Banjur senar wis tak batek saya minggir-minggir. Dadak no sing tak batek mau raiwak, tapi ndas tugel. Rambuté ruwek-ruwek kaya sepet klopo tur getih tok. Aku karo koncoku mau banjur melayu karo nggawa sak sing isine iwak oleh kumancing mau. Aku melayu karo maca selawat karo doa-doa sak isoku. Bengi kuwi ujug-ujug udan deres. Aneh, udane cuma sak gotok tok ngetutno aku melayu nok dhuwurku. Nyuk nok ngisor wit turi pinggir dalan. Pas kuwi antarane jam sijinan. Pas aku ngiyut dadak enek Mbah Salim kenalanku mancing biyen. Nakoki aku ngajak mampir nok omahe. Aku karo kanca-kancaku manutai. Syukur enek wong gelem nolong. Kowe mek apa ta le bengi-bengi udan-udan kok nok kono? Mbah Salim, aku karo kanca-kancaku mancing nok gawan jambe sisih greng kae. Diwedeni ndase gendruwo, Mbah. Banjur aku karo kanca-kancaku mbahi teko kene. Ya wis, ayo mampir nang omahku. Wis rehat sik ya. Ya ya, Mbah. Matur suwun ya, Mbah. Aku karo kanca-kancaku banjur mlayu ngetutno Mbah Salim ngantek teko omah. Aneh. Teko omah Mbah Salim ruame banget, enek tanggapan sindir. Wong-wong padha jagong kabeh. Padahal aku nok dalan mau ora krungu apa-apa. Sepi banget. Lah kok nok kene rame, enek acara koyok ngene. Teko kono banjur aku karo kanca-kancaku dikon lungguh kursi karo dikei mangan mie ayam karo teh hangat. Aku karo kanca-kancaku mangan ngokol-ngokol saking lesune wetengku. Oleh kumangan tek separo, aku ngeti ngarepe omahe Mbah Salim enek motor Yamaha 75 nggone horor. Lho, Tor, kowe nek montoren, Tor. Lah kok enek klo kono? Iya, Mo. Lah kok iso ana kene? Piye critane iki? Paling mau ditemok Mbah Salim terus go mule jajal takono Mbah Salim. Jajal takono Mbah Salim. Pas aku golek Mbah Salim nok jero omahe, banjur aku eling nek Mbah Salim kuwi wis mati perkara kendhat. Aneh. Omah sing rame mau dadakno malih dadi kuburan. Wong sing padha jagong mau tibake macem jenis bangsa lembut, enek pocongan, gendruwo, demit, tuyul lan tetek bengek. Mi karo teh sing tak pang mau dadi cacing karo getih. Meja sing tak nggoni dadakno kijinge kuburan Mbah Salim. Kulot lan horor melayu pol-polan. Sing anam kulot nangis ae karo nggawa sak sing isine iwak oleh mancing mau. Pas aku melayu sempat melingak mengguri dadakno digudak pocongan kabeh sejinah luwe. Sing horor melayu nguri dhewe perkara karo nuntun motore. Perkara aku wis keselen aku mendek. Sing anam kulot tak jak mendek banjur moco-moco doa sak iso-iso ku karo ngenteni horor. Pas horor teko, pocongan mau wis ora enek, banjur horor ngajak leren sedilok karo ngeneng-ngeneng kulot singket mau nangis perkara wedi. Wis Lot, meneng, wis aman, setane wis balik. Iya Lot, wis ayo mulai, ojo nangis ae to, malah bingungi wong kowe iki. Banjur montore horor tak starter, alhamdulillah gelemekan, banjur tak setir, mlaku alon-alon karo ngingeti sepion yang beri ditutno karo pocongan gendruwo lan liyane. Karo maca selawat sak isoku. Aku mulih lewat desa tutup njutule teko telon Mojosari. Pas teko telon enek sepeda motor teko etan. Banjur aku bakal ngalon ngetut nomburine. Aneh, sing digoncekno sepeda motor ngarepku kuwi tak sentrongi lampu dadakno gegere bolong. Kate isine ulur karo getih drojos koncoku sing tak goncekno padha merem. Aku wis gak wani ngeti saking wediku gak kaprah. Banjur motor mau tak salib. Sadurunge teko ngarep kuburan Joroto aku krungu swara aneh-aneh gamelan Jawa, burung hantu karo swara wong guyu pekikian. Senajan motore horor gak iso mlayu banter, aku mlaku alon-alon. Aneh meneh, pas teko ngarep gapura kuburan aku temenggengen. Motor tak gas gak gelem laku, malah mendek jeglek. Koncoku horor karo anam kulot wis meremai gak wani melek. Loh moh, me opo mandek karo wong wedi to piye? Moh, ayo mlaku, aja malah mendek. Pas kuwi aku wis gak iso omong opo-opo, tapi aku jek iso krungu swara-swara. Aneh, dadak gang sediluk enek pendusa miber sing sangkane teko kidul mlebu ana ing jero kuburan. Se pendusa mau liwat montori horor Yamaha 75 kui melayu ngalah-ngalahi motor ninja. Bantere gak kaprah. Aku sampe wedi oleh nyetir. Hancur tak rem. Aku mendek nok pinggir dalan. Aku penasaran. Kene opo motor kok iso mlayune tambah banter. Sing horor karo anam kulot nganti nguyoh-nguyoh. Kowe mau roh apa gak, Ror? Enek pendusa mi berlewat nok ngarep kuburan mau. Aku ora roh mo, soalnya mau mripatku tak tutup tangan. Emangnya mau kowe mendek perkara enek kuwi to? Mendek gundulmu kono. Motormu kuwi cucuk mati dhewe tak gas gak gelem aku, Ji. Mangkane saiki nek liwat kuburan Jorata kudu ngebel utawa wong lakson jagani nek enek bangsa lelembut liwat. Soalnya nek kono sering kebagian kecelakaan. Balan menggok kaya-kaya kenceng akhire yo nabrak to. Yo yo, saiki aku nek liwat nek kono ape nglakson sik. Tapi sepeda merane klaksone, mosok ngebel nggo cangkem ta? Eh, iwak oleh mancing mau ndi? Jajal buka, aku tak ndelok. Banjur aku buka sak sing digawa enam kulot. Aneh, sakuwi isine ora iwak. Dadakno epek-epeke wong sing wis mati. Horor karo enam kulot melok ndelok langsung wedi pating jlerit. Banjur aku cepet-cepetan nyetater motor. Aneh motor melayune alon-alon kaya biasane. Ora iso banter kaya mau. Aku mikir karo ngingeti spion. Sak mau wis gak eneng, ilang karepe dhewe. Teko omah aku langsung adus turu nganti esuk. Sisoke aku diseneni makku perkara dikongkono bareng aku malah budal mancing. Aku saiki wis kapok moh mancing nok gawan bengi-bengi neh. Iki kedadian sing pernah tak alami dek tahun 2009. Cerita saka aku, moh si teko desa Panjunan Kalitidu bersama tim Cimat.